dari bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka berpuasa. Al-fitr adalah lawan dari siam. Seorang yang berbuka puasa itu disebut sebagai seorang yang muftir, orang yang berfitr atau iftar, berbuka puasa setelah selesai menahan diri dari makan dan minum. Selesainya bulan Ramadan, maka berarti kaum muslimin memasuki hari-hari al-fitr. Satu Syawal menandakan al-fitr, bahwa mereka sudah tidak lagi diwajibkan berpuasa. Keesokan harinya, pada tanggal 1 Syawal, mereka diperintahkan untuk melaksanakan salat Idul Fitr. 1 Syawal adalah hari raya kaum muslimin yang disebut Id al-Fitr. Sehingga kaum muslimin tidak lagi diperbolehkan berpuasa pada hari tersebut. Nah, zakat ini itu disandarkan kepada al-Fitr. Disandarkan kepada sebabnya, bahwa zakat tersebut sebabnya adalah berakhirnya bulan Ramadan, di mana kaum muslimin mereka memasuki waktu al-Fitr, yaitu tidak lagi berpuasa. Ada sebagian para ulama, dan lebih masyhur untuk disandarkan kepada kaum muslimin dari kalangan awam, mereka menyebut zakatul fitr ini dengan sebutan fitrah. Zakat fitrah. Dan disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, setelah beliau menerangkan bahwa penyebutan sadaqatul fitr disebabkan karena selesainya kaum muslimin dari menjalankan puasa di bulan Ramadan. Lalu beliau menyebutkan perkataan Ibnu Qutaibah. Beliau mengatakan al-murad bi sadaqatil fitri sadaqatun nufus ma'khudatun min al-fitrah allati hiya aslul khilqah. Yang dimaksud dengan sedekah al-fitr adalah sedekah jiwa-jiwa manusia. Karena berbeda antara zakat mal dengan zakat al-fitr. Kalau zakat mal, zakat emas, perak, pertanian, hewan, dan yang lainnya, itu kaitannya dengan harta seseorang. Apabila seorang memiliki harta, mencapai nisab, bertahan selama setahun, maka ada hukum mengeluarkan zakat. Namun berbeda halnya dengan zakat al-fitr. Zakatul fitr adalah zakat yang kaitannya dengan masing-masing jiwa, kaitannya dengan nufus. Oleh karena itu, siapa saja yang hidup dari kaum muslimin, apabila memasuki waktu 1 Syawal yang ditandai dengan terbenamnya matahari, berakhirnya bulan Ramadan, dan memasuki 1 Syawal, dia hidup, maka dia wajib mengeluarkan zakatul fitr apabila dia memiliki kelebihan dari kebutuhannya, kebutuhan pokoknya pada hari tersebut, pada hari raya, meskipun hartanya sedikit, bahkan meskipun dia termasuk dalam golongan fakir, orang yang miskin. Apabila dia memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya pada hari raya, apa yang lebih itu wajib dikeluarkan sebagai zakat al-fitr, karena dia berkaitan dengan jiwa. Ada jiwa, ada zakat. Ada kehidupan, maka ada zakat al-fitr. Kata Ibnu Qutaibah bahwa sedekah al-fitr adalah sedekah jiwa-jiwa muslimin yang diambil dari kata al-fitrah. Al-fitrah ini adalah merupakan asal penciptaan. Yakni asal penciptaan manusia dalam keadaan suci. Maka fitrah menunjukkan kesucian. Namun kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, pendapat yang pertama lebih kuat, bahwa zakat ini disebut zakatul fitr, bukan al-fitrah. Meskipun di kalangan awam penyebutan al-fitrah itu lebih masyhur. Nah, ini ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah, dari sini kita mengetahui bahwa sadaqatul fitr atau zakatul fitr ini berbeda hukumnya dengan zakat mal, zakat harta. Oleh karena itu para fuqaha termasuk Al-Hafiz dalam Bulughul Maram ini, beliau menyendirikan bab sadaqatul fitr untuk membedakan antara zakat mal dengan zakat al-fitr tersebut. Dan sadaqah al-fitr ini adalah hal yang disyariatkan, dan bahkan dalil-dalil menunjukkan wajibnya zakat al-fitr sebagaimana yang akan kita terangkan insyaallah ta'ala. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang pertama, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال dari ابن عمر رضي الله تعالى عنهما beliau berkata فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض مواجبا zakat al-fitr sa'an min tamrin, satu sa' dari kurma, atau sa'an min sya'irin, atau satu sa' dari gandum atau terigu, ala al-'abdi wal hurri wal dhakari wal untha والصغير والكبير. Diwajibkan kepada budak dan orang yang merdeka, lelaki dan wanita, anak kecil dan dewasa dari kaum muslimin. وَأَمَرَ بِهَا, dan Rasulullah SAW memerintahkan dengannya, yakni bisa zakatul fitr, an tuadda, agar hendaknya ditunaikan qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum keluarnya kaum muslimin menuju salat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Waris Adi Wadarqutni bi isnadin dhaifin. Dan dalam riwayat Ibnu Adi dan Ad-Darqutni dengan sanad yang dhaif. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan aghnuhum 'ani at-tawaf fi hadzal yawm. Beri kecukupan kepada mereka, yakni pada orang-orang miskin, dari tawaf, dari berkeliling pada hari ini. Yakni agar mereka tidak lagi mengemis, tidak berkeliling pada hari tersebut karena mereka telah mendapatkan kecukupan dari zakat al-fitr yang dibagikan kepada mereka. Demikian riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafiz rahimahullah taala sebagai hadis pembuka dari bab sedekatul fitr ini. Dan di sini Al-Hafiz rahimahullah menyebutkan dua riwayat. Riwayat yang pertama riwayat Ibn Umar muttafaqun alaih, tidak diragukan lagi tentang kesahihan dari riwayat ini. Adapun riwayat yang kedua yang disebutkan bahwa Ibn Adi meriwayatkan, demikian pula Dharqutni dan Al-Hafiz mengatakan dengan sanad yang dhaif. Dengan sanad yang dhaif. Disebutkan dengan lafaz aghnuhum 'ani at-tawaf fi hadzal yawm. Cukupkan mereka dari berkeliling mengemis pada hari ini. Adapun hadis ini diriwayatkan oleh Dharqutni, Al-Baihaqi, Muzajjuyah dalam Kitabul Amwal dari jalur Abu Ma'shar dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan sanad riwayat ini lemah dan demikian adanya, disebabkan karena perawi yang bernama Abu Ma'shar. Abu Ma'shar Najih As-Sindi Al-Madini. Perawi ini adalah perawi yang lemah. At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan qad takallama ba'du ahli al-'ilm fi Abi Ma'shar min qibal hifdhihi, bahwa sebagian para ulama mengeritik Abu Ma'shar dari sisi hafalannya. Kalau At-Tirmidzi meriwayatkan dari Muhammad bin Ismail al-Imam al-Bukhari bahwa beliau mengatakan la arwi anhu syai'a, aku tidak meriwayatkan darinya sedikit pun. Dan juga Imam al-Bukhari mengatakan tentang Abu Ma'shar munkarul hadis. Ini menunjukkan kelemahan yang sangat pada perawi. Oleh karena itu Al-Hafiz dalam kitabnya At-Taqrib mengatakan Abu Ma'shar dhaif. Adalah perawi yang lemah. Dan para ulama melemahkan riwayat ini. Di samping Al-Hafiz Ibn Hazm juga meriwayatkan melemahkan hadis ini. Demikian pula An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Dan Al-Albani rahimahullah taala dalam Irwal Qalil juga melemahkan riwayat ini. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ini ada beberapa faedah dan beberapa hukum yang penting untuk kita terangkan. Yang pertama, Abdullah bin Umar mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakat al-fitr. Rasulullah alaihi salatu wassalam mewajibkan zakat al-fitr. Faradha. Dan kata faradha dalam lisan syar'i, dalam lisan syariat termasuk di antara lafaz yang menunjukkan wajibnya sesuatu. Faradha, furidha, faridha. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridha ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu faridha, wajib bagi setiap muslim. Faradha. Maknanya alzama wa aujaba. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan dan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, demikian pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan disyariatkannya zakatul fitr. Bahkan dari hadis sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar menunjukkan wajibnya. Adapun dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala anjuran menunaikan zakatul fitr termasuk dalam keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk menunaikan zakat, wa aqimus salata wa atuz zakat. Tegakkanlah salat dan tunaikan zakat. Termasuk dalam keumuman perintah untuk menunaikan zakat adalah zakat al-fitr. Qad aslaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh telah beruntung man tazakka, di antara penafsiran para ulama, man tazakka ay man akhraja zakat, man adda zakatahu, yang menunaikan zakatnya, termasuk di dalamnya adalah zakat al-fitr. Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis Ibnu Umar yang disebutkan ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mewajibkan zakatul fitr bagi kaum muslimin. Dan sebagian para ulama menukilkan ijma', ijma'ul muslimin tentang wajibnya zakat al-fitr. Dan sebagian juga mengatakan bahwa itu adalah pendapat jumhur ulama, baik ulama ustaz demikian pula khalaf. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya beliau menyebutkan bab fardhi shadaqatil fitr, bab wajibnya zakat al-fitr. Lalu beliau menukilkan pendapat Abu Aliyah Rufai bin Mihran, demikian pula Atha dan Ibn Sirin yang mengatakan bahwa zakatul fitr fariidhah, hukumnya adalah wajib. Dan bahkan Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala dan yang lainnya menukilkan ijma', ijma'ul ulama tentang wajibnya zakat al-fitr. Namun Al-Hafiz Ibn Hajar mengkritik penukilan ijma' ini, bahwa menukilkan ijma' tentang wajibnya zakatul fitr adalah hal yang perlu ditinjau kembali, karena diriwayatkan dari Ibrahim Ibn Ulayyah dan Abu Bakar Ibn Kaysan Al-Aqam. Keduanya ini berpendapat bahwa kewajiban zakatul fitr mansukh, kewajiban zakat fitr telah terhapus. Kata keduanya ini, Ibrahim Udayya dan Abu Bakar Nukaisar. Dan mereka berdalil dengan riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah, bahwa ia mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi sadaqatil fitr qabla an tanzila az-zakat. Falamma nazalatiz zakat lam ya'murna wa lam yanhana wa nahnu naf'alu. Mereka berdalil dengan hadis Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan sadaqatul fitr sebelum diturunkannya ayat tentang kewajiban zakat. Maka tatkala telah turun ayat yang memerintahkan untuk membayar zakat, Rasulullah tidak lagi memerintahkan kami dan juga tidak melarang. Tidak memerintahkan kami dan juga tidak melarang kami untuk membayar zakatul fitr, namun kami tetap melakukannya. Wa nahnu naf'alu, kami tetap membayar zakatul fitr meskipun tidak diperintah. Demikian riwayat yang dijadikan sebagai alasan bagi Ibrahim Udayya dan Ibnu Kaisan yang berpendapat bahwa kewajiban zakatul fitr telah terhapus. Namun pendapat ini dibantah oleh jumhur ulama. Pendapat ini dibantah oleh jumhur ulama dengan alasan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Disebabkan kata di dalam riwayat hadis ini ada seorang perawi yang majhul, yang tidak dikenal. Dan adanya perawi majhul merupakan salah satu tanda lemahnya sebuah riwayat. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, apalagi untuk mengatakan bahwa zakatul fitr hukumnya telah terhapus kewajibannya. Dan yang sahih dari pendapat para ulama bahwa zakatul fitr hukumnya wajib, hukumnya wajib berdasarkan nas dari hadis Abdullah bin Umar. Lalu kapan diwajibkan zakatul fitr? Diwajibkannya zakatul fitr itu bertepatan dengan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, yaitu pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Nabawiyah. Pada tahun kedua diwajibkannya puasa Ramadan, dan di tahun itu pula diwajibkan zakat al-fitr. Lalu apa hikmah? Apa hikmah diwajibkannya zakat al-fitr tersebut? Di antara hikmah diwajibkannya zakat al-fitr, al-ihsan ila al-fuqara, untuk berbuat baik kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, sehingga mereka tidak lagi perlu bersusah payah mencari makan di hari tersebut, karena mereka telah mendapatkan bagian dari zakat al-fitr. Meskipun hadis yang kita sebutkan tadi hadis yang dhaif, yang diriwayatkan oleh Dharqutni, abduhum an at-tawaf fi hadha al-yawm, cukupkan orang-orang miskin itu dari berkeliling pada hari ini, akan tetapi secara makna dari zakatul fitr jelas bahwa tujuan dari zakatul fitr adalah untuk memberi makan dan memberi kecukupan kepada orang-orang fakir, sehingga mereka pun merasakan kegembiraan seperti yang dirasakan oleh mereka dari orang-orang kaya, menikmati hari Id, hari raya, hari yang menggembirakan seluruh kaum muslimin. Dan juga diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam sahih Sunan Abi Dawud, bahwa beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'imi min al-laghwi war-rafathi wa tu'natan lil-masakin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr, tujuannya adalah tuhratan lis-sha'im. Ini di antara hikmahnya pula sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari perbuatan lalai, perbuatan sia-sia yang dia lakukan selama di bulan Ramadan. Mungkin ada kekeliruan, ada dia melakukan hal-hal yang seharusnya dia tidak melakukannya. Maka dengan membayar zakatul fitr akan membersihkan dan akan menyucikan seorang yang berpuasa dari hal-hal tersebut. Dari sini menunjukkan manfaat yang sangat besar bagi seorang muslim setelah dia menunaikan puasa di bulan Ramadan dan dia menyempurnakannya dengan membayar zakatul fitr, agar kemudian kesalahan-kesalahannya, hal-hal yang merupakan kekurangan selama dia berpuasa di bulan Ramadan bisa tertutupi dengan membayar zakat al-fitr. Wa tu'natan lil-masakin. Dan juga di antara hikmahnya adalah memberi makan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan. Pada hari itu mereka pun tidak harus berkeliling mencari makanan, disebabkan karena mereka telah mendapatkan bahagian dari zakatul fitr yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Maka ini diantara hikmah disyariatkannya zakatul fitr, di samping hikmah-hikmah yang lain, karena zakatul fitr juga termasuk diantara keumuman zakat, sehingga hikmah disyariatkannya zakat mal, maka itu pula merupakan hikmah disyariatkan zakatul fitr. Akan terjadi hubungan baik antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin ketika orang-orang kaya memahami bahwa di antara kaum muslimin ada yang kekurangan, ada yang memerlukan bantuan, maka mereka pun mengeluarkan sebagian dari apa yang mereka miliki untuk orang-orang yang kekurangan tersebut dari kaum muslimin. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan zakat al-fitr. Zakat al-fitr. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah kaitannya dengan waktu dikeluarkannya zakat, bahwa kewajiban seorang muslim yang diharuskan mengeluarkan zakat al-fitr kaitannya dengan al-fitr, yaitu waktu berakhirnya bulan Ramadan dan memasuki waktu al-fitr yang ditandai dengan terbenamnya matahari di hari yang terakhir dari bulan Ramadan dan memasuki satu Syawal. Siapa saja dari kaum muslimin, siapa saja dari kaum muslimin yang hidup pada saat terbenamnya matahari yang menunjukkan maksudnya satu Syawal dan dia hidup, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakatul fitr atau dikeluarkan zakatul fitr untuknya. Mengeluarkan zakatul fitr atau dikeluarkan zakatul fitr untuknya. Misalnya, ada seorang wanita melahirkan anaknya pada jam 5 sore di hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Anak keluar pada saat terbenamnya, yakni atau sebelum terbenamnya matahari, anaknya keluar. Maka pada saat terbenamnya matahari, anak ini dalam kondisi hidup. Maka dia wajib mengeluarkan zakatul fitr atau orang tuanya yang mengeluarkan zakatul fitr untuknya. Orang tuanya yang mengeluarkan zakatul fitr untuknya. Karena dia terkena kewajiban zakat pada waktu al-fitr. Namun apabila bayi tersebut lahir setelah maghrib di malam satu Syawal, setelah terbenam matahari, setelah maghrib, anak itu baru keluar, maka tidak terkena kewajiban zakat al-fitr. Tidak terkena kewajiban, karena pada saat terbenamnya matahari, dia masih dalam kandungan. Ibunya masih kesulitan untuk mengeluarkannya. Masih pembukaan sekian, masih kesakitan. Selama belum keluar, maka tidak terkena kewajiban. Meskipun diperbolehkan, sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengeluarkan zakat untuk janin yang masih ada di dalam perut istrinya. Beliau keluarkan zakat. Hukumnya sunnah, namun tidak wajib. Demikian pula halnya apabila seorang masuk Islam. Apabila dia masuk Islam di hari terakhir, di bulan Ramadan, sebelum maghrib, maka dia terkena kewajiban membayar zakat al-fitr. Sebab pada saat terbenamnya matahari, dia statusnya sebagai muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat bagi siapa saja dari kaum muslimin. Apakah dia anak kecil atau orang dewasa, laki-laki atau wanita, budak atau orang merdeka. Dan dia masuk Islam sebelum maghrib, maka dia terkena kewajiban zakat al-fitr. Namun kalau dia masuk Islam di malam satu Syawal, yakni dia masuk Islam setelah terbenamnya matahari, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat al-fitr. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan waktu mengeluarkan zakatul fitr yang paling afdal yaitu di pagi hari sebelum keluar menuju lapangan disebutkan dalam hadis Umar, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk dikeluarkan zakatul fitr sebelum keluarnya kaum muslimin menuju salat, menuju tanah lapang untuk menegakkan salatul Id. Maka itu waktu yang paling afdal jika memungkinkan baginya. Misalnya setelah salat subuh, dia segera menyalurkan zakatul fitr, dia berikan kepada al-mustahiq yang berhak untuk menerima zakat al-fitr tersebut. Namun diperbolehkan sebelumnya, asal jangan dia membayar zakat al-fitr setelah dikerjakannya salat. Apabila telah dikerjakan salat al-Id, baru dia mengeluarkan zakat al-fitr, maka itu tidak lagi bermanfaat, tidak lagi berstatus sedekah al-fitr, tidak lagi berstatus sedekah al-fitr. Kata Ibn Abbas, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla shalah fahiya sadaqat fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Barang siapa yang menunaikan zakat sebelum salat, maka itu zakat yang diterima. Namun siapa yang mengeluarkan sedekah setelah ditunaikannya salatul Id, maka itu hanya berstatus seperti sedekah, sedekah-sedekah yang lainnya. Sama seperti sedekah yang lain. Tidak lagi disebut sebagai sedekatul fitr. Apabila dia mengeluarkan setelah Id tanpa udzur. Dan diperbolehkan mengeluarkan zakatul fitr di malam hari. Di malam hari pada tanggal 1 Syawal. Dan juga diperbolehkan sehari sebelumnya. Dan diperbolehkan 2 hari sebelumnya. Dan diperbolehkan 3 hari sebelum maksudnya 1 Syawal. Sehari, 2 hari atau 3 hari sebelum maksudnya 1 Syawal. Jadi asal wajibnya adalah 1 Syawal. Namun diberi keringanan, boleh dikeluarkan zakat al-fitr sehari, 2 hari atau 3 hari sebelum 1 Syawal. Adapun membayar zakat al-fitr di awal Ramadan, maka ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mengeluarkan zakat al-fitr di pertengahan Ramadan, ini juga tidak ada contohnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nafi' rahimahullah, beliau mengatakan, yani beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, wa kanu yu'funa qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn, bahwa para sahabat kaum muslimin di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, mereka telah mengeluarkan zakat al-fitr sebelum masuknya fitr, sebelum masuknya 1 Syawal, sehari atau 2 hari, sehari atau 2 hari. Dan juga diperbolehkan 3 hari. Diperbolehkan 3 hari. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, hadis yang panjang yang menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat Abu Hurairah untuk menjadi penjaga gudang zakatul fitr di bulan Ramadan. Zakatul fitr di bulan Ramadan, Abu Hurairah jadi penjaganya. Maka beliau menjaga zakat tersebut. Di malam hari datang pencuri mengambil zakat, ditangkap oleh Abu Hurairah. Maka orang ini meminta untuk dikasihani dirinya. Saya ini orang miskin, saya butuh makanan. Akhirnya Abu Hurairah kasihan kepadanya. Saya janji tidak akan kembali lagi. Maka esokan harinya Abu Hurairah menyampaikan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ala inna khusayyaun, ketahuilah dia akan kembali malam ini. Mendengar itu dinanti lagi oleh Abu Hurairah. Beliau menjaga lagi di malam berikutnya. Benar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini datang lagi, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. maka ditangkap, maka dia berusaha mencari udzur dan berjanji untuk tidak kembali lagi. Dilepas lagi oleh Abu Hurairah. Keesokan harinya beliau bertemu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, akan kembali lagi malam ini. Akan kembali lagi malam ini. Jadi sudah dua malam mencuri. Pada malam yang ketiga, benar datang lagi. Benar datang lagi orang ditangkap. Maka Abu Hurairah bertekad untuk tidak melepasnya. Kata orang ini, maukah aku ajarkan kepadamu suatu amalan, apabila engkau mengamalkannya, saya tidak akan mungkin bisa mendatangi lagi. Maka Abu Hurairah ini orang semangat menuntut ilmu. Ya, maka dia ingin mendengar apa yang akan dikatakannya. Maka dia pun mengatakan, apabila engkau mendatangi tempat pembaringanmu, maka hendaklah engkau membaca ayatul kursi. Apabila engkau membaca ayatul kursi, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat, syaitan tidak akan bisa mendekatinya. Hingga pagi hari. Maka dilepas lagi oleh Abu Hurairah. Keesokan harinya, Abu Hurairah menceritakan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah berkata jujur kepadamu, padahal dia seorang pendusta besar. Itu adalah syaitan. Yang datang kepadamu adalah syaitan. Jadi datangnya itu tiga malam. Tiga malam Abu Hurairah menjaga zakatul fitr belum dibagikan. Menunjukkan bahwa tiga malam menunjukkan bahwa mereka telah menyerahkan zakatul fitr tiga hari sebelum satu Syawal. Tiga hari sebelum satu Syawal. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Ja'ad dalam musnadnya dari Nafi' dari Ibnu Umar, annahu kana yukhrij zakatahu ila al-mutallaq qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn aw thalatha, bahwa beliau Ibnu Umar mengeluarkan zakatnya sebelum fitr sehari atau dua hari atau tiga hari. Yang menunjukkan bahwa tiga hari itu batas rukhsah, keringanan. Seseorang boleh mengeluarkan zakat tiga hari sebelum masuknya waktu al-fitr, yaitu satu Syawal. Kemudian diantara faedah yang disebutkan dalam hadis ini, kadar zakat al-fitr. Kadar zakat al-fitr. Kata Abdullah bin Umar, sa'an min tamri atau sa'an min sya'iri. Satu sa' dari kurma dan satu sa' dari sya'ir. Dari terigu. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita tentang kadar berapa yang dikeluarkan dari zakat al-fitr, yaitu satu sha'. Satu sha' untuk seluruh jenis zakat. Apakah itu kurma atau terigu atau gandum atau kismis atau keju atau makanan pokok yang ada di setiap negeri. Seperti di negeri kita beras, maka dikeluarkan adalah satu sha'. Satu sha' itu 4 mud. Dan 1 mud adalah 2 telapak tangan laki-laki dewasa, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi asal hukum pengukuran zakatul fitr itu dengan takaran. Soal itu ukuran takaran. Namun para ulama berusaha untuk memberi kemudahan pada kaum muslimin. Mereka mengukurnya memindahkan ukuran takaran menjadi timbangan. Memindahkan ukuran penakaran menjadi penimbangan. Ya, dan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Berapa satu soal apabila dialihkan kepada timbangan. Nah, ada yang mengatakan 2,5. Namun yang lebih hati-hati, wallahu ta'ala alam, adalah fatwa Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz. Dan itu juga merupakan fatwa dari Al-Lajnah Al-Daimah. Bahwa satu sa' itu sama dengan 3 kilogram. 3 kilogram ini dari jenis berat atau yang lainnya. Disebutkan oleh Al-Lajnah dalam fatwanya, miqdaru zakat al-fitri anil fardi 3 kilo taqriban min al-aruz atau غيره من قوت البلد. Bahwa kadar zakatul fitr untuk satu orang itu sebesar 3 kilogram, kurang lebih yakni kira-kira 3 kilogram dari jenis beras atau yang lainnya dari makanan pokok yang ada di sebuah negeri. Kemudian dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa yang diperintahkan untuk dikeluarkan adalah dari jenis makanan pokok yang ada di sebuah negeri. Dari jenis makanan pokok yang ada di sebuah negeri, itulah yang dikeluarkan. Dan tidak cukup, tidak sah mengeluarkan zakatul fitr dalam bentuk uang, dalam bentuk nilai, tanpa udhu. Tanpa udhu, maka tidak diperbolehkan. Sebab yang diketahui dari sunnah Nabi SAW dan itu yang diamalkan oleh para sahabat, mereka tidak beralih dari makanan pokok. Selama mereka mendapatkan makanan pokok, maka mereka tidak pernah mengeluarkan zakat dengan dirham atau dengan dinar, sama sekali tidak. Namun mereka mengeluarkannya dengan makanan pokok yang ada di negeri mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang seseorang yang mengeluarkan zakat dengan uang, ya, dengan alasan bahwa itu lebih bermanfaat bagi orang fakir. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, wa amma ikhrajul qima fi zakati wal kafara wa nahwi dhalik, adapun mengeluarkan zakat dengan nilai, dengan uang dalam zakat atau dalam hal membayar kafara dan yang semisalnya, fal ma'rufu min madhhabi Malik wa Syafi'i annahu la yajuz, maka yang ma'ruf dari madhhab Imam Malik dan Syafi'i, hal tersebut tidak diperbolehkan. Adapun Abu Hanifah berpendapat diperbolehkannya. Lalu kata beliau, adapun Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau melarang dalam sebagian kondisi dan membolehkan dalam sebagian kondisi lain. Naam. Lalu kata beliau, wal azhar fi hadha, dan yang lebih nampak dari seluruh pendapat ini, anna ikhraj al-qima li ghairi hajah wala maslahatin rajihatin mamnu'un minhu, bahwa mengeluarkan zakat dengan nilai, dengan uang, tanpa ada keperluan, tanpa ada kebutuhan, dan tanpa ada maslahat yang kuat, adalah hal yang terlarang dan tidak diperbolehkan. Demikian pula fatwa dari Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, wa hadza zakatul fitr la budda min at-ta'am la tujzi min al-qimah. Demikian pula zakatul fitr harus dari jenis makanan. Makanan pokok sebuah negeri tidak sah mengeluarkan zakat al-fitr dengan nilainya, dengan uang. Lalu beliau menerangkan bahwa yang wajib adalah mengeluarkannya dari jenis makanan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan beliau pada akhir fatwanya mengatakan, fal wajib ikhraju zakat al-fitr min qutil balad alladhi ya'ishu fihi al-insan min aruzin aw tamrin aw hilta atau syair atau zurah atau غير ذلك. Maka yang wajib adalah mengeluarkan zakatul fitr dari makanan pokok sebuah negeri yang mana seorang hidup di negeri tersebut, apakah itu beras atau kurma atau gandum atau terigu atau jagung atau yang lainnya. Hadza alladhi alaihi jumhur ahli al-'ilm. Ini adalah merupakan pendapat mayoritas para ulama. Ammal qimatu fala. Adapun uang maka tidak boleh. Wal qawlu bi ikhrajil qima qawlun dha'ifun marjuh. Dan pendapat yang mengatakan bolehnya mengeluarkan zakatul fitr dengan uang adalah pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah dan pendapat yang marjuh. Sampai di sini insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, nasihat terkait dengan banyaknya kaum muslimin yang meninggalkan salat sunnah rawatib terkhusus ba'da salat maghrib. Jazakumullah khairan. Wa antum jazakumullah khairan. Salat rawatib adalah salat-salat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa rutin melakukannya. Termasuk di antara sunnah rawatib adalah ba'da al-maghrib. Maka hendaknya kaum muslimin bersemangat untuk menghidupkan salat sunnah tersebut. Salat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum salat al-fajr. Ini adalah salat-salat sunnah rawatib yang Rasulullah alaihi salatu wasallam rutin mengamalkannya. Namun mungkin sebagian kaum muslimin mereka tidak mengerjakannya di masjid, namun mereka pulang ke rumah lalu mengerjakannya di rumah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalu salatil mar'i fil baiti illa al-maktubah. Salat yang paling afdal bagi seorang muslim mengerjakannya di rumah kecuali salat wajib. Bagaimana kalau daurah yang akan datang bahas tentang pemikiran Syiah? Karena bahayanya pemikiran ini serta sudah menyebar di penjurunya. InsyaAllah ta'ala, semoga daurah berikutnya membahas tentang kesesatan Syiah. Doa apakah yang bisa dikabulkan oleh Allah apabila kita berdoa? Ya, banyak. Selama doa tersebut tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim. Apabila ada gereja yang kebakaran baru petugas pemadamnya salafi, maka ini apakah hukumnya? Apakah hukumnya dan apakah dia berdosa ketika dia memadamkannya? Allahu musta'an. Biar terbakar saja, habis baru dipadamkan api. Apakah ada kafarah bagi orang mengeluarkan zakat fitr dengan uang? Kalau sudah terlanjur pada tahun-tahun sebelumnya dia berpendapat bolehnya, maka tidak mengapa. Kalau sudah berlalu, dibangun di atas pendapatnya. Namun untuk yang akan datang setelah dia mengetahui, maka hendaknya dia membayar zakat fitr dengan makanan pokok. Apabila ada wanita yang tidak mempunyai suami sehingga dia tidak mempunyai nafkah, maka apakah dia mengeluarkan zakat fitr atau tidak? Siapa saja dari kaum muslimin dan muslimat, ya, yang hidup pada waktu diwajibkan zakatul fitr, dia wajib mengeluarkan zakatul fitr. Dan zakatul fitr asal hukumnya masing-masing membayar untuk dirinya. Seorang lelaki membayar untuk dirinya, seorang istri kalau dia punya harta dia membayar untuk dirinya, anak kalau dia punya harta, dia membayar untuk dirinya, masing-masing untuk dirinya. Namun diperbolehkan bagi yang lain untuk membayarkan zakatnya. Misalnya seorang kepala rumah tangga membayarkan zakat untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, diperbolehkan. Ya, dari siapa yang dia wajib untuk berikan padanya nafkah. Apabila ada seorang wanita yang seperti ini keadaannya, dia tidak punya suami misalnya. Kalau dia memiliki kelebihan harta untuk hari raya tersebut, ada kelebihan harta, maka dia tetap wajib hukumnya untuk membayar zakat al-fitr, meskipun dia tidak dinafkahi oleh suaminya. Bagaimana kalau dalam satu keluarga hanya mampu mengeluarkan zakat untuk dia, untuk dua jiwa, sedangkan mereka berjumlah 7 orang? Apakah masih ada kewajiban zakat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang dia sudah tidak mampu, kemampuannya 2 jiwa, maka 2 jiwa. Kemampuannya 2,5 jiwa, 2,5 jiwa. Ya, maksudnya ada yang lebih, setengah sho', maka setengah sho' dia keluarkan. Setengah sho' dia keluarkan. Jadi berapa yang kelebihan dari nafkah wajib ada hadis tersebut? Ada kelebihannya apabila cukup untuk 1 orang, 1 orang. Cukup 2 orang, 2 orang. 3 orang, 3 orang dan seterusnya. Bagaimana kelanjutan dari kejadian di negeri Yaman dan apakah benar Syekh Shalih Al-Fauzan mentahdzir Syekh Rabi? Dusta ini dusta. Tidak benar Syekh Shalih Al-Fauzan mentahdzir Syekh Rabi hafizahumallahu ta'ala. Apakah diperbolehkan berwudu dalam kamar mandi? Boleh berwudu dalam kamar mandi. Dahulu kami bayar zakat fitr dengan jagung karena itulah makanan hari-hari kami, dan sulit bagi sebagian kami untuk mendapatkan beras. Sedangkan makanan pokok di negeri kita beras. Sahkah zakat kami dulu dengan jagung? Itu pun ditakar dengan liter, bukan timbangan. Yang pertama, dia mengeluarkan zakat dengan jagung karena itu makanan sehari-harinya, atau itu makanan pokoknya. Maka hukumnya sah mengeluarkan zakat al-fitr dengan jagung apabila itu menjadi makanan pokok yang ada di daerahnya. Adapun masalah penataran, liter itu bukan sho' ya. Nah, liter itu bukan sho'. Jadi kalau dia mengukur misalnya satu orang 1 liter, nah, tidak, yang zahir tidak mencukupi. Yang zahir tidak mencukupi. Nah, lebih memudahkan daripada ukuran sho' itu kita pusing, ya, berapa ukuran penakarannya, bukan liter ya. Maka mengamalkan seperti yang disebutkan oleh para ulama, aliskan ke timbangan 3 kilo, maka itu apa? Itu adalah nisab bagi zakat al-fitr. Wallahu ta'ala. Apa hukum buang air kecil dalam keadaan berdiri? Boleh. Apa mauqif kita terhadap tahdzir 7 masyayikh Yaman terhadap Syekh Hani hafizahullah? Tolong sebutkan siapa saya 7 masyayikh Yaman tersebut. Ini ujian apa? Suruh sebutkan. Al-Hafiz Ma'asyir rahimahumullah, tahdzir 7 masyayikh tidak bisa diterima. Karena tahdzir tersebut adalah tahdzir yang mubham dan bukan tahdzir yang mufassar. Sementara Syekhani hafizahullah ta'ala muzakka, beliau ditazkiyah oleh banyak para ulama. Adapun ketika disebutkan bahwa karena dia ada yang mengatakan dia mencela marakiz, mencela markaz-markaz Yaman, pada hakikatnya bukan celaan tapi nasihat. Itu yang dimaksud adalah ketika beliau memberi nasihat di Jogja pada acara daurah. Nah, atau dikatakan bahwa dia yad'u ilal hawiyah, mengajak kepada al-hawiyah. Al-hawiyah di antara nama neraka. Mana buktinya bahwa Syekh Hani hafizahullah mengajak kepada neraka? Yang diketahui dan para ulama mengetahui bahwa Syekh Hani senantiasa menerima kebenaran. Dan terbukti ketika beliau dinasihati. Jadi ada sebagian yang berusaha untuk mengeluarkan kesalahan-kesalahan Syekh Hani dalam beberapa permasalahan. Dan beliau rujuk kepada al-haq. Beliau kembali kepada al-haq. Tidak seperti halnya kondisi Muhammad al-Imam. Muhammad al-Imam setelah mendapatkan nasihat malah semakin menjadi-jadi. Bahkan membela wasiqah. Padahal kalau seandainya dia merendahkan, yakni bersikap tawadhu dan siap untuk menerima kebenaran, alangkah baiknya kembali kepada al-haq. Itu adalah merupakan kebiasaan ahlul haq. Muraja'atul haq khairun min at-tamadi fil batil. Akan tetapi ketika seorang dinasihati namun dia tidak menerima nasihat dengan kesalahan-kesalahan yang jelas, penyimpangan yang sangat jelas, lalu dia tidak kembali kepada al-haq, ini yang menjadi masalah. Dan ini yang memperkeruh permasalahan. Sehingga barakallahu fikum, para ulama masih memberi pujian kepada Hani bin Bureid waqafahullahu tabaraka wa ta'ala. Sebagian juga mengatakan bahwa mereka ini masyayikh dari Yaman. Sedangkan Hani bin Bureid juga asalnya dari Yaman. Lalu mereka menerapkan kaidah bahwa ahlul balad adra bima fi. Penghuni sebuah negeri itu lebih paham tentang apa yang ada di negerinya. Maka Hani bin Bureid adalah orang Yaman, maka yang berhak menerapkan tentang Hani adalah orang berasal dari Yaman. Padahal Hani bin Bureid ini lebih lama hidupnya di Arab Saudi daripada di negeri Yaman. Sehingga kalaupun kaidah ini diterapkan tidak benar, karena beliau hidup di Arab Saudi. Ya, dalam talabul ilm kebanyakan beliau hidup di Arab, di Arab Saudi. Sehingga barakallahu fikum, kaidah ini pun tidak benar diterapkan dalam permasalahan ketika terjadi ta'arudul aqwal, berbedanya pendapat-pendapat para ulama dalam menyikapi seseorang. Ya, biasanya para ulama menerapkan kaidah ahlul balad adra bima fi itu dalam kondisi seorang ketika orang itu tidak diketahui hakikatnya. Ya, para ulama tidak berbicara tentangnya, lalu kemudian ada seorang yang berasal dari negerinya menjelaskan tentang kondisinya. Maka di sini kita mengatakan ahlul balad adra bima fi. Saya kira sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.